Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, pada saat-saat kita terus-menerus mendengar, mengikuti informasi tentang berbagai macam musibah, ada baiknya kita untuk mencoba memantapkan kembali semangat kepekaan sosial, kepedulian sosial, khususnya berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah harta kita, seperti yang sekarang sedang kita sosialisasikan, sedang kita galakan, semangat tiada hari tanpa infak. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kekayaan. Kalau kekayaan yang Allah dianugerahkan kepada kita itu lebih dari keperluan yang wajar, maka di dalamnya ada titipan dari Allah untuk disampaikan kepada mereka yang memerlukannya, baik itu dalam bentuk zakat maupun dalam bentuk infak. Dan agama mengajarkan setiap infak dan zakat yang kita berikan itu dapat berfungsi sebagai kifarat, penghapus dosa dan kesalahan. Jadi bagi kita yang terlanjur berbuat dosa dan salah, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian iringi dengan perbuatan baik. Salah satu bentuk perbuatan baik itu adalah menginfakkan kekayaan, membayar zakat, memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Tentu semakin banyak infak dan sedekah kita, akan semakin besar pengaruhnya untuk penghapusan dosa dan kesalahan kita. Dan tidak hanya kuantitasnya, jumlahnya, tapi juga kualitasnya, keikhlasannya, kesungguhannya. Kemudian agama juga mengajarkan setiap bentuk infak dan sedekah yang kita berikan untuk orang yang memerlukan itu dapat menjadikan rezeki yang ada pada diri kita, harta yang apa ada pada diri kita, entah itu berupa rumah, berupa pakaian, berupa kendaraan atau apapun yang menjadi milik kita, menjadi bertambah berkah. Jadi infak itu dapat mendorong turunnya berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bagaimana yang berkah? Berkah itu kekayaan kita betul-betul memberikan kenyamanan, kebahagiaan, menjadikan kita tambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Harta itu tidak berkah karena kita tidak mendapatkan kenikmatan dengan harta. Harta menjadi beban kepada kita, harta bahkan mendorong kita untuk tidak tentram dalam hidup, dan bahkan mendorong diri kita banyak dosa. Itu artinya harta itu tidak berkah. Selanjutnya dikatakan lagi, setiap bentuk infak, zakat, pemberian harta kepada orang lain yang memerlukan itu juga dapat memancing rizki dari Yang Maha Kuasa. Setiap bentuk infak dan sedekah dikatakan semacam meminjamkan sesuatu kepada Allah, menghutangkan sesuatu kepada Allah, dan Allah lah yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Selanjutnya juga dikatakan setiap bentuk infak dan sedekah yang kita berikan dengan tulus dan ikhlas itu akan melahirkan rahmat kasih sayang. Jadi membangun keluarga yang disebut mawaddata warahmah untuk meraih sakinah, membangun cinta dan kasih untuk memperoleh kedamaian, ketentraman dalam berkeluarga. Antara lain kuncinya itu adalah dengan jalan memperbanyak infak dan sedekah. Semakin banyak kita berinfak dan sedekah, semakin besar peluang kita untuk memperoleh sebuah keluarga yang damai, yang tentram, yang terjalin cinta dan kasih yang tulus dan ikhlas itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, begitulah yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Dijanjikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari begitu Nabi menyatakan, ratusan malaikat turun dari langit ke bumi. Kerja mereka mendoakan orang-orang yang infak pada hari itu. Ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka yang infak pada hari ini. Ya Allah, maafkan semua dosa dan kesalahan mereka yang berinfak pada hari ini. Ya Allah, curahkan rezeki yang berkah kepada mereka yang infak di hari ini. Bayangkan ratusan malaikat yang pasti tidak pernah berbuat dosa mendoakan orang-orang yang infak di setiap hari. Makanya ada sebuah jaminan dari Yang Maha Kuasa, tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara infak. Gak pernah terjadi orang menjadi fakir gara-gara infak. Tidak pernah ada orang menjadi sengsara gara-gara banyak sedekah dan zakat. Yang ada justru sebaliknya. Infik, infakkan hartamu, Aku yang akan menggantinya. Begitulah firman Allah dalam hadis qudsi. Kalau ingin dibuka keran rezeki dari Allah, maka bukalah keran rezeki kita untuk orang lain. Kita buka keran rezeki kita untuk orang lain, maka Allah akan buka keran rezeki untuk kita yang lebih besar lagi. Begitu janji-janji Allah yang harus kita yakini. Oleh karena itu, mari kita mantapkan tekad dan niat kita selain kita melaksanakan rangkaian ibadah semacam sholat dan lain-lain. Kita membuat sebuah bukan hanya semboyan, tapi sebuah tekad hidup. Tiada hari tanpa infak. Nah, kalau ditambah lagi, tiada malam tanpa sholat malam. Luar biasa. Mudah-mudahan gerakan yang sekarang ini sedang kita lakukan, yaitu untuk mewujudkan kepekaan, kepedulian sosial, baik karena ada musibah maupun tidak ada musibah. Sebab yang harus ditolong itu tidak pernah berkurang. Yang harus ditolong itu tidak pernah sepi, selalu ada. Jadi sebuah sikap hidup, tiada hari tanpa infak. Berapapun yang ada pada diri kita, pendeknya setiap hari ada infak yang kita siapkan melalui kotak infak di rumah ataupun melalui cara-cara yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita.